واغفر له ولوالدين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجة بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيانا الليل أحيا ليلا وأيقظ أهله وجد وشد المئزرا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري كلاهما عن عبد الواحد ابن زياد قال قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود ابن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. باب berijtihad yaitu bersungguh-sungguh beramal lebih pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis pertama 2779 dengan sanadnya kepada Aisyah dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr apabila 10 telah masuk, yakni maksudnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ahya al-laila wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shaddal mi'zar. Beliau hidupkan malam dan bangunkan istrinya dan bersungguh-sungguh serta beliau kencangkan al-mi'zar. Al-mi'zar yaitu sarungnya, dia kencangkan sarungnya. Hadis yang kedua dengan sanad kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis 2780, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir. Apa yang beliau tidak lakukan pada waktu lain. Imam Nawawi mengatakan ikhtalaf al-ulama fi makna shadd al-mi'zar. Berbeda pendapat ulama di dalam makna mengencangkan sarung. Faqila huwa al-ijtihad fil ibadah wal ijtihad fil ibadat ziyadatan ala 'adatihi fi ghairihi. Yaitu bersungguh-sungguh di dalam ibadah-ibadah melebihi dari kebiasaan beliau pada waktu yang lain. Jadi khusus pada 10 terakhir dilebihkan. Wama'nahu at-tashmir fil ibadat. Maknanya tashmir itu menyingsingkan lengan. Artinya bentuk keseriusan dia melakukan ibadah-ibadah pada malam itu melebihi dari apa yang beliau lakukan pada waktu lain. Yuqal syaddadtu li hadzal amr mi'zari ay tashammartu lahu wa tafarragtu. Ungkapan mengatakan syaddadtu li hadzal amr, aku bersungguh-sungguh atau mengencangkan sarungku untuk urusan ini, ya. Artinya aku sisingkan lenganku dan aku konsentrasikan. Tafarraqtu yakni aku mengosongkan diri untuknya. Yakni betul-betul fokus. Wa qila huwa kinayatun an i'tizalin nisa lishtighali bil ibadat. Ada yang mengatakan maknanya itu adalah kinayah, yakni ungkapan yang menunjukkan maknanya menjauhi istri, yakni tidak berhubungan badan dengan istri pada 10 hari terakhir karena kesibukan dengan ibadah. 10 hari terakhir dia dia beretikaf. Ya, dia beretikaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Janganlah kalian gauli mereka, yakni istri-istri, sementara kalian sedang beretikaf di dalam masjid. Jadi dua maknanya, syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya, artinya adalah sungguh-sungguh dia melebihi dari apa kebiasaannya pada waktu lain, atau maknanya adalah ungkapan menjauhi istri pada waktu itu karena kesibukan dengan ibadah. Ahyal lail, dia menghidupkan malam. Ai istaghraqahu bis-sahr fi sholati wa ghairiha. Yani dia hidupkan malam, yaitu artinya dia pakai atau dia istaghraqahu bis-sahr, yani dia dominasi dengan bergadang, tidak tidur. Ahla lail, yakni dia tidak tidur. Dia pakai untuk beribadah dan yang lainnya. Pakai untuk sholat dan yang lainnya. Dia hidupkan malamnya, artinya dia tidak tidur, tapi dia pakai di dalam sholat dan yang lainnya. Ada juga orang yang tidak tidur, tapi dia pakai nonton bola. Dia habiskan waktunya untuk internet, enggak tidur juga. Ya. Tapi maksud sini adalah dia pakai untuk beribadah. Wa ayqadha ahlah. Ai ayqadhahum lis-salati fil-laili. Wa jiddin fil ibadah ziyadatan 'ala al-'adah. Jadi beliau membangunkan istri beliau atau keluarga beliau untuk sholat pada malam hari dan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah melebihi dari kebiasaan. Jadi ahl di sini keluarga lebih umum, istri yang utama, kemudian anak-anak. Fi hadzal hadis, faedah bisa diambil dari hadis ini, annahu yustahabbu an yuzada min al-ibadati fil ashr awakhir min Ramadan. Dianjurkan untuk menambah ibadah-ibadah atau ibadahnya ditambah pada 10 hari terakhir. Maksud menambah ini adalah melebihi dari hari kebiasaannya. Jadi 10 hari terakhir kalau seandainya sholat malamnya lebih dilamakan, lebih dipanjangkan, kalau biasanya adalah pendek. Sedekahnya diperbanyak, bacaan Al-Qur'annya diperbanyak, melebihi dari hari-hari lain. Wastihbabu ihya layalihi bil ibadat. Anjuran untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, yakni malam-malam 10 hari terakhir. Wa amma qawlu ashabina yukrahu qiyamul layli kullihi fama'nahu dawamu alaih. Adapun perkataan sebagian dari ulama Syafi'i, makruh hukumnya menegakkan malam semuanya, yakni tidak tidur sama sekali pada malam itu, makruh hukumnya. Maknanya dari itu adalah kalau seandainya terus menerus setiap malam enggak tidur setiap malam, tapi dia habiskan malamnya itu setiap malam dia beribadah tanpa tidur, maka ini enggak boleh. Kata Nabi SAW ketika dia mendengar ada orang yang ketika menanyakan kepada Aisyah tentang ibadah Rasulullah, akhirnya mereka mengatakan, "Kama ana aku mulai, saya akan sholat malam terus." Yang satu lagi, "Asumu wala uftir." Yang satu dia mengatakan dia bangun tapi enggak tidur, bangun terus. Yang satu lagi puasa terus. Yang satu lagi dia tidak mau menikah. Wala tazawwujun nisa. Karena dia menganggap bahwasanya itu akan melalaikannya. Apa kata Nabi? Amma ana. Amma ana fa aqum wa arqud. Aku sholat malam, bangun malam dan tidur. Ya. Kalau tidur Nabi itu berapa kali sehari? 3 kali. Kalau makan Nabi? Makan Nabi enggak ada. Kalau perlu makan, ya, yang ada kaidahnya makan kalau seandainya sudah lapar. Tapi kalau tidur ada, tidur siang kailulah, tidur malam, tidur setelah sholat malam menjelang subuh. Berarti 3 kali tidurnya sehari. Fa tazawwaju nisa. Aku menikahi wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini Nabi ingkari karena dia akan melakukan bangun tidur terus, tidak tidur-tidur malam hari. Nah, tapi kalau sekarang ini pada hari 10 hari terakhir itu adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka tidak tidur sama sekali satu malam itu atau 10 hari terakhir itu tidaklah makruh, malahan dianjurkan supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walam yaqulu biqirahati lailatin wa lailataini wal ashr. Mereka tidak mengatakan makruh hukumnya bangun atau menghidup bergadang satu malam atau dua malam dan 10 hari. Tapi yang maksudnya itu adalah mudawamah, terus menerus. Walihada ittafaqu ala istihbab ihya lailatil idain wa ghairi dhalika. Oleh karena itu mereka sepakat untuk menghidupkan dua malam Id dan yang lainnya. Wal mi'zar bikasrati mim mahmuz wa huwa al-izar. Mi'zar itu adalah izar, jadi sarung, ya. Jadi dia kencangkan sarungnya, bukan dia buka sarungnya. Jadi ada dua penafsiran tadinya. Wallahu a'lam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Bab shami 10 Dzulhijjah. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq qala Ishaq qala akhbarana wa qala akharani qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وقال حدثني أبو بكر ابن وقال حدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. طيب باب بواسا 10 Dzulhijjah. Maksud dari 10 Dzulhijjah ini, Imam Nawawi dia mengatakan wal muradu bil ashr huna al ayyam at tis'a min awwal Dzulhijjah. Maksud dengan puasa 10 Dzulhijjah ini bukan ke hari ke-10-nya. Kalau hari ke-10 namanya shaum 'ashir Dzulhijjah. Tapi maksud di sini adalah 10 hari bagian pertamanya. Yani itu 9 hari. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil 'ashr qat. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada 10 hari, yakni maksudnya 9 hari Dzulhijjah itu. Sama sekali. Hadis yang kedua 2782, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasumil ashra. Nabi tidak mengerjakan puasa ya 10 Dzulhijjah, yaitu maksudnya 9 hari dari awal. Baik. Imam Nawawi di mengatakan qala al ulama, ulama mengatakan hadzal hadis mimma yuhamu karahatu shaumil ashr. Hadis ini di antara yang bisa dipahami, ya, makruhnya puasa 10 hari di Dzulhijjah itu. Seakan-akan dipahami gitu, karena Nabi tidak mengerjakan puasa. Wal muradu bil ashir huna al ayyam at-tis'ah min awal Dzulhijjah. Maksud dari ashir di sini adalah 9 hari mulai dari awal Dzulhijjah. Qalu, ulama mengatakan, wa hadha mimma yata'awwalu falaysa fi shaumi hadhihi at-tis'ah karaha. Ini adalah di antara hadis yang ditakwilkan atau dipahamkan dengan yang lain. Maka tidak ada kemakruhan di dalam mengerjakan puasa 9 hari ini. Bal hiya mustahabbatun. Dan dia dianjurkan istihbaban syadida. Malahan sangat dianjurkan, ditekankan, penekanan yang sangat gitu. Wala siyamat tasi' minha wa huwa yaum Arafah. Apalagi hari yang kesembilannya, yaitu hari Arafah. Wa qad sabaqatil ahadits fi fadlihi. Telah berdahulu hadis-hadis tentang keutamaan puasa 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Wa thabata fi sahih Bukhari, dan terdapat dalam sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha afdalu minhu fi hadhihi. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih afdol daripada hari-hari ini, yakni 9 hari itu. Jadi amal soleh kita kerjakan pada 9 hari Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan 10 hari termasuk bulan amal soleh pada 10 Dzulhijjah, maka itu lebih afdal daripada yang lain. Amal soleh kita kerjakan pada waktu itu. Dan ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya'ani al-ashr al-awail min Dzulhijjah, yaitu 10 pertama dari Dzulhijjah. Wa yata'awwalu qawlaha lam yasum al-ashr, maka ditafsirkan dimaknai perkataan Aisyah, Nabi belum atau tidak pernah puasa 10 hari. Annahu lam yusumhu, bahwasanya Nabi SAW tidak mengerjakannya, li'aridin maradin au safarin au ghairihima, disebabkan adanya faktor penghalang. Maka Aisyah menyebutkan itu, disebabkan sakit atau safar atau yang lainnya. Aw annaha lam tarahu shaiman fihi, atau dia tidak melihat Nabi puasa di situ. Tidak lihat Nabi puasa. Wa la yalzam min dhalika adamu siyamihi fi nafsi al-amr. Karena Aisyah tidak melihatnya, maka tidaklah mesti Nabi tidak mengerjakannya. Ya. Wadulu ala hadha ta'wil, apa yang menggiring kita untuk menta'wil seperti ini, menafsirkannya, bahwasanya Nabi Aisyah mengatakan Nabi tidak mengerjakannya puasa, maknanya Nabi tidak berpuasa karena adanya faktor penghalang, atau maknanya dia tidak melihat Nabi berpuasa. Tidak melihat Nabi berpuasa bukan berarti Nabi tidak mengerjakannya. Ya, apa yang menyokong makna dari ini adalah hadis Hunaidah bin Khalid an ra'an imra'atihi an ba'd azwajihi ba'd azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Hunaidah bin Khalid dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yaum asyura wa thalathati ayyamin min kulli syahr itsnaini min asyhar wal khamis. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu wa Ahmad wa Nasai wa fi riwayatihima khamisaini wallahu alam. Baik. Apa kata sebagian istri Nabi ini? Nabi mengerjakan puasa 9 hari Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak dikatakan tasi' Dzulhijjah. Hari yang ke-9 tidak, tapi 9, maksudnya 9 adalah 9 hari. Kemudian Nabi mengajarkan puasa Asyura. Hari Asyura berapa hari? 9-10 ya. Kemudian 3 hari pada setiap bulan. Mana yang 3 hari ini? Ya, itsnaini min asyhar. Ya, ini pada hari Senin dari setiap bulan, dari bulan, wal khamis, dan hari Kamis. Berarti 3 hari apa aja? Senin, Kamis, Kamis. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan khamisaini, 2 Kamis. Jadi Nabi tidak mengerjakan di ayyam al-bid, tapi dia mau pokoknya puasa 3 hari setiap bulan. Orang puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa sepanjang tahun. Jadi pilihlah Senin, kemudian Kamis, Kamis. Sunnahnya gitu juga bisa kita lakukan. Senin, Kamis, Kamis. Tayyib. Qawlu fi isnadil akhir, perkataannya di dalam sanad yang terakhir ini dikatakan hadatsani Abu Bakar bin Nafi' al-Abdi qala hadatsana Abdurrahman qala hadats Sufyan 'an al-Amash wa huwa Sufyan ats-Tsauri. Maksud Sufyan sebelum al-Amash ada Sufyan ats-Tsauri. Baik, dengan demikian kita mengetahui bahwa Nabi mengerjakan 9 hari puasa 9 hari, malah Nabi motivasi termasuk 10 yang utama dalam beribadah. Ya, 10 yang pertama dalam beribadah. Sebagaimana 10 Ramadan itu ada 10 yang utama untuk beribadah. 10 hari terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama Muharram. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan dengan berakhirnya kita membaca hadis ini. Kita sudah selesai dengan pembahasan Kitabus Siyam, sudah selesai Kitabul I'tikaf. Maka kita masuk nanti insyaallah ta'ala tentang kitab al-hajj. Ya, kitab al-hajj. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi belum bisa tanya jawab insyaallah ya. Karena HP-nya belum ada. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan besok sudah bisa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.